kita akan solat asar selepas daripada majlis selesai . Jadi majlis kita petang ini dianjurkan oleh James Pulu Kelang. James ni generasi idaman Selangor. Generasi idaman Selangor. Untuk mengumpulkan remaja-remaja dan belia-belia Selangor dalam menangani masalah gejala sosial yang sangat membimbangkan. Jadi sebelum kita jawab beberapa soalan, kita lancarkan tabung kutipan derma untuk James bagi menganjurkan program-program untuk remaja. Jadi petugas sila buat kutipan. Lepas jawab soalan nanti kita ada cabutan bertuah. Ada orang yang menyumbang nak beri setiap seorang aja tak mampu. Kita ada cabutan bertuah. Tiga orang akan bernasib baik dapat LCD plasma, microwave. Lepas tu yang ketiga tu dia rahsia, tak khabar. Jangan balik. Kita pakat solat asar lepas ni. Okey, sambil-sambil kita kutip derma, kita tengok juga soalan-soalan yang telah dikemukakan. Puan kutip atau puan saja. Baik, kita tengok soalan pertama. Boleh tak jelaskan dengan lebih mendalam tentang hukum perempuan membuat sanggul rambut yang tinggi hingga menampakkan bonjol sanggul semasa bertudung? Ni banyak sangat kes sekarang ni, soalan pun banyak. Orang puan dia buat sanggul tinggi. Sanggul tu dia buat ditinggikan dengan sengaja, kemudian diletak tudung belah luar sehingga nampak tinggi. Bonggol tu nampak. Baik. Tidak berlaku kemuafakatan ulama dalam mengatakan haram benda ni. Tapi ramai sudah mengatakan haram. Dalilnya yang mengatakan haram, dalil ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti. Kepala-kepala perempuan akhir zaman ni seperti bonggol unta. Dalam hadis ini tak kata nak maknanya buat sanggul yang maknanya sengaja didedahkan bentuknya. Jadi kata bonggol unta ni ada dua tafsiran. Jadi bagi ulama' yang mengharamkan sanggul tinggi ni, dia pakai hadis ni. Makna bonggol unta ni, rambut dia tinggi belah dalam. Kerana unta ni dia tak ada belakang macam kuda. Dia mesti ada bonggol belakang. Faham? Kan unta gitu kan? Jadi rambut macam bonggol unta. Betul juga pandangan yang pertama ni. Kali kita tengok sekarang macam belakang unta naik. Cuk, naik tinggi belakang. Pandangan yang kedua mengatakan tidak haram, iaitu dalam hadis ini mungkin makna bonggol unta ni maknanya selendang dia ditutup separuh saja. Kemudian keluar jambu rambutnya. Jadi sudah ada dua tafsiran sini. Faham ke? Betul juga kalau kita nak fikir rambut atas selendang atas ni saja, atas ni keluar rambut sepel. Pang, model mana pada 60-an ke apa? Rambut tu beku depan pulak luar. Macam ke bonggok uta. Mungkin juga. Jadi dua-dua pandangan ni ada sandaran masing-masing. Cuma nasihat kita bagi perempuan-perempuan ni janganlah buat tinggi sangat. Siapa nampak teruk benar. Orang comel naik belakang naik pajang gitu. Jawabnya orang lelaki tengok tak lawa. Tak usah buat dah. Yang bolehnya sanggul dia rambut dia panjang, kalau dia lepas keluar ke belakang jimat masuk ke dalam baju jadi kemah pulak kolar rambutnya banyak, maka dia pun ikat lah, maka dia pakai nampak juga sanggul waktu dimaaf pada syarak, waktu bukan sengaja nak tunjuk. Ada juga yang body kita tak boleh tutup, dimaafkan pada syarak. Ada pun dada, bentuk buah dada boleh tutup pakai jibat labuh. Maaf pada syarak. Nampak juga kot luar jibat. Nampak guna lagi dah. Pala baru boleh tak tutup? Tak boleh. Muslimat lagu mana pun pakai baju, mesti baju mu jatuh tak bau. Jadi nampak tak bentuk ni? Ni bentuk aurat baru anak. Maaf pada syarak. Apa? Tidak nak buat guna, takkan nampu besi, welding buat gitu. Faham tak? Tapi yang boleh tutup bunggung, apakah baju labuh? Mungkin pakai luar ketak, dosa. Soalan seterusnya. Adakah batal wuduk sekiranya saya bersentuh dengan mertua yang belum memeluk Islam walaupun isteri saya sudah bercerai dengan saya? Ha. Dia kahwin dengan seorang perempuan. Bila dia kahwin dengan seorang perempuan, maka mak perempuan tu nama dia mertua kita. Kita kahwin dengan bini kita, mak bini kita, ibu mertua ku. Dia kaedah munakahat, bila kita kahwin dengan anak, mak jadi mahram serta merta selepas sah akad nikah. Tapi kalau kahwin dengan mak, anak belum jadi mahram, melainkan kena jimak dulu mak. Faham tak? Haa, tu kaedah. Kita kahwin dengan anak, mak mertua kita akan jadi mahram serta merta selepas akad nikah. Faham tak ni? Walaupun kita tak jimak lagi anak. Faham tak? Ha, nak jimak dah tapi tak iman tak balik lagi. Faham tak? Tak syarat. Syarat sah akad nikah. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Kata pengantin laki-laki. Nah, mak dia tengok kot lah si. Klik-klik mak. Terima kata. Mana Tok Bilal? Sah. Tok Siok? Sah. JKK? Sah. Sah kata. Kena sebut juga. Tak sebut jadi pahit mulut. Nah. Sah. Bila sah, mak mertua yang duduk kat dapur tu, mahram dia sampai kiamat. Takdir kata dua-dua masuk syurga, menantu ni tak boleh kahwin dengan mertua dalam syurga. Faham? Dan walaupun cerai dah dengan anak dia, walaupun cerai dah dengan anak dia, talak tiga, siap penapar atas muka, tetap mahram sampai kiamat. Walaupun mak mertua kita tu kafir, tetap mahram. Kafir, dia tak kait dengan masalah mamnu' minan mahram, tak ada larangan. Kita kahwin dengan anak orang kafir, anak dia Islam, mak dia mertua kita. Walaupun ayah mertua kita Hindu lagi, lapang lah yang tak dai. Ha, rekomnya mak mertua kita. Tak batal wuduk. Di tempat kerja saya ada surau kecil je. Kadang-kadang saya menjadi imam kepada kawan-kawan saya. Apa yang berlaku pada diri saya, kadang-kadang terkadang saya rasa bersalah menjadi imam. Sebab saya sangat takut menanggung dosa makmum. Sedangkan bacaan dalam solat saya pun belum sempurna. Adakah solat itu sah? Ha. Dia jadi imam pasal orang pejabat suruh jadi imam. Kadang-kadang orang lain, kadang-kadang dia. Tapi dia rasa dia bersalah sangat. Sebab apa? Sebab dia rasa dia kena tanggung dosa makmum. Jawabnya, sebab aku pula tanggung dosa makmumnya. Tu imam tak tanggung dosa makmum. Tu imam tanggung dosa anak bini dia je. Tahan tak? Ha, dia tanggung Fatihah makmum. Tu imam tu baca, makmum mari lambat, tak dan. Allahu Akbar, rokok. Allahu Akbar, rokok dah. Tak dan baca-baca. Hak tu tu imam tanggung. Tang, mu mari awal dengan tu imam, mu takbir, mu terima takbir, mu takbir juga. Tapi mu tak baca Fatihah. Malah tu imam baca. Imam. Ha, tu dah tanggung tu. Ni dia kata aku kena terpandil tanggung dosa makmum lah. Bila pula tanggung dosa makmum? Kalau itu siapa nak jadi imam? Lagi ramai orang mari, lagi takut tu imam. Ramai. Faham? Ha. Salah faham, dia tanggung dosa makmum. Faham tak? Ha. Teruskan jadi imam. Mudah-mudahan dah dapat keberkatan daripada Allah, bawa sampai ke mati jadi tu imam. Bagaimana Nabi melakukan pergerakan ketika peristiwa pertukaran kiblat di Masjid Qiblatain? Baik. Sedang-sedang semayang di Masjid Qiblatain, asalnya Masjid Qiblat ya. Tak ada dua. Mengadap di Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ke sini. Ramai-ramai semayang masa itu. 8 bulan, 7 bulan mengadap Palestin. Kerana nak tarik umat Bani Israel supaya minat pada Islam. Tapi tak jadi apa juga, mereka tetap memusuhi Islam. Maka turun perintah daripada langit supaya paling semula ke Kaabah. Faham? Jadi tengah semayang asar, kata setengah ulama tafsir. Faham tak? Neh, datang berlari seorang lelaki, kiblat telah berubah, berpaling pada Kaabah. Maka bila paling, nah, yang kita tengah semayang gini, imam duduk depan tu, kita berpusing teruk mengadap 180 darjah. Faham tak? Mengadap Kaabah. Bila pusing, makmum semua mengadap Kaabah. Tu imam duduk mana? Belakang. Tu imam duduk belakang tu. Nampak tak? Ha, dan pekat tu sahaja ceritanya. Dan ada riwayat mengatakan berjalan ke depan untuk menambah, untuk menghabiskan dua rakaat lagi. Tak ada masalah lah, masalah pergerakan tak ada masalah. Cuma kita yakin benda ni berlaku. Nah, neh, itulah tengah semayang kiblat ditukar dalam sejarah hidup umat Islam. Dipanggil masjid tu masjid kiblatain, dua kiblat. Pernah masjid tu menghadap Palestin, pernah menghadap Kaabah. Hebat masjid tu. Nah, ha, jadi masalah pergerakan tak ada masalah. Dalam mazhab Syafi'i dia lembut sikit, beraduh sikit. Kalau kita nak tukar imam ke apa, jangan tiga langkah berturut-turut. Nak masuk sah depan ke, nak slow dah lah begini sana, satu, dua. Ha, ha, tapi dalam mazhab lain dia orang tak ra'i tiga langkah turut-turut. Seribu langkah pun tak batal kerana pekerjaan itu berkait dengan semayang. Batu kalau kita pergi Mekah, Madinah, dia semayang tau. Dada depan tu ada kosong. Nah, depan tu ada kosong. Kita boleh kenal batu mazhab Syafi'i. Dia slow. Slow. Ha, Syafi'i tu. Kalau Hanbali, Hanafi, ambil selipar, jalan malek. Depan tak? Molek ke depan tu, kata bingung. Ha, jadi dia ngasur sikit. Ha, sungguh, bukan? Mazhab lain dia tak ada harga. Dia kata tak atas. Dalam fiqh dia kata. Kerana perbuatan semayang disuruh untuk penuhkan depan. Ambil selipar, jalan gini. Nah, ha. Masuk depan, sambung terus tayak awal. Soalan seterusnya. Mohon pencerahan jalan keluar terhadap masalah saya ini. Adakah layak dan cocok seorang lelaki bukan urusan agama dijodohkan dengan seorang perempuan solehah, hafizah, lulusan Timur Tengah, anak imam yang pakai kudok? Kudok dah. Dia bukan lulusan agama nak kahwin dengan perempuan lulusan agama. Nampak? Memang tidak kufur. Kerana kufur ni empat: agama, keturunan, cantik dan hartawan. Nah, perempuan orang agama, orang lulusan agama, pandai agama, dia nak kahwin dengan laki-laki yang tak pandai agama. Nah, dia setuju tak? Perempuan ni setuju sah nikah. Ha, kena persetujuan perempuan. Nampak? Ha, dengan syarat biarlah orang yang ada agama. Kita tidak syarat suami kita nak lulus Timur Tengah. Tak syarat suami kita ustaz. Tak syarat suami kita boleh ngajar orang. Tak. Suami kita jaga agama. Nah, tak. Ah, tutup bekal aurat. Bukan hak jenis maknanya. Nak minum arak. Bukan jenis main judi. Nak jaga semayang. Nah, dan dia cakna pada agama sudah cukup syarat. Ada orang ngajar, pergi dengar orang ngajar. Walaupun dia nak bawa kitab, tapi dia nak dengar hukum agama. Itulah calon suami. Nak, ha, kalau lulusan Timur Tengah, kena molek belum tentu baik. Kena molek jahat pada perokok lagi. Lulusan Timur Tengah, nak balik kitab daripada Mesir 5-16 tahun. Nak, balik jual agama. Nak uzubillah. Neh, tapi tak syarat, ingat eh? Tak syarat suami kita pandai agama. Syarat dia jaga agama sudah. Jaga semayang, jangan ambil harta benda orang. Nah, ha, itu cukup. Tak syarat pakai jubah, tak syarat pakai serban. Neh, biar baik. Ramai mana orang pakai seluar selek, eh? Baju kemeja, baik. Dermawan. Nah, tak cara hal orang suka kepada agama. Ramai mana ada janggung, ada piyok, tipu harta benda orang. Pakai piyok, ada janggung, jual CD, cetak apa. Neh. Soalan seterusnya. Apakah pengalaman ustaz masuk CCU? La ilaha illallah. Tolong jawab. Ya, sebenarnya kita bukan CCU. Kita masuk wad biasa je. Bila pergi ke wad biasa, doktor-doktor dia kena, "Eh, ustaz lah. Waktu kau kat CCU, kat dia orang ramai." Ah, tu kita dengar. Dia pun mak turun, dia sembunyikan situ supaya orang tak mari ramai. Faham tak? Kita pun masuk situ. Kita tidur, kita kejut tengah malam, kita tengok, "Eh, bapa aku masuk sini pula." Kalau tiga orang lagi dalam CCU, semua nyamuk ikan mereka pakai topeng MIG. Kata berat dah aku ni, kita bangun. Bangun cari telefon nak main mesej. Wah ni masuk sini pula. Tak gerak belaka. Siapa yang pakai topeng geng belaka? Nah, rupanya doktor tu betul. Dia tak mau bagi orang mari pasal situ tertutup. Ha tak? Dia takut crowd saja disusup situ. Tubik cerita dalam internet tak tahan 50-50 ICU. Ya, sebenarnya tak ada masalah benda. Kita rehat je. Ni cuma kita tidur lebih. Dia masih nak tidur, tak ada kuliah. Ha. Messi dia mari tengah malam. Kita ingat nak cabut wayar ke benda. Nak, dia mari malam Messi nak puang lah. Mari dia, mari cepat. Messi malam-malam ada. Pukul 2, pukul 3 pagi. Cepat. Kita buat tidur. Rupa awak ni ambil gambar. Kata bahasa tengok. Gila-gila awak ni duduk dua orang. Satu. Kita tutup mata yang tuak tengok. Adalah, Messi. Membaca Fatihah dalam solat tajwid tak berapa cantik. Macam mana tu? Tak cantik tak apa. Jangan kesalahan dipanggil lahan jali. Salah yang sangat berat. Tukar huruf, tukar baris. Kerana kita ni lidah Melayu. Bukan lidah Arabi. Ha? Dalam hebat-hebat kita punya qari pun, bila baca Quran, bunyi lagi jawinya. Tapi Arab dia lain. Dia hidung tinggi. Khoyashung, hidung dia. Berarti dia dengar sedap. Nak, Syekh Sudai. Nak, Syekh Mahmud. Nak. Ha. Hebat mana pun Melayu, dia tak boleh. Arab punya sound. Sustain dia lain. Nampak? Ha. Jadi kita dimaaf. Kita orang Jawi, bunyi Jawi. Jangan terbalik sudah. Alhamdulillah. Salah lah. Alhamdulillah sudah. Walaupun terbalik. Dia baca ada Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Tak apa, asal betul. Ha. Sedap tapi tak betul. Nampak dia? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, tak betul gitu. Mana boleh tak panjang. Nah. Ha. Tak apa, teruskan belajar. Banyak dengar bacaan orang yang pandai, kita boleh baiki dengan sendiri. Golongan mana yang dihalang oleh malaikat dari minum air telaga di padang mahsyar nanti, walaupun dia salat 5 waktu semasa di dunia? Golongan yang mengubah perkara-perkara wajib dan haram yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Nabi tengok satu golongan mari di hari kiamat. Nabi kata, ummati. Napa? Ilayya, mari sini. Nabi ajak minum telaga Kausar. Kerana umat Nabi akan minum air telaga Kausar. Nabi kenal mana? Nabi kenal bekas ambil wuduk. Ghurrah muhajjalun. Bercahaya. Maknanya mereka orang semayang. Nabi kenal. Nabi panggil. Faham? Bila mari dekat, malaikat blok. Tak boleh. Ni tak boleh mari. Nabi kata, umat aku kenal. Ghurrah muhajjalun. Bekas ambil wuduk. Mereka orang semayang. Malaikat kata, betul mereka orang semayang. Tapi mereka telah mengubah apa yang telah kau tetapkan semasa hidup. Maka kata ulama-ulama, maksudnya hak Nabi kata haram, mereka kata halal. Nabi kata halal, mereka kata haram. Orang mengajar nak makmurkan masjid, dia pakat haram, tak boleh mari mengajar. Benda arak, judi, benda hak haram, pakat halal. Dengan syarat, bayar cukai yang tinggi pada pihak pemerintah. Nah, jadi golongan ini tak dapat minum telaga Kausar. Bila dengar Nabi dan malaikat kata gitu, Nabi pun jawab, Suhkon. Pergi berambus, wahai umatku. Pergi berambus daripada telagaku. Maksudnya, masuk ke dalam neraka, satu golongan yang semayang tak tinggal. Nampak? Apakah kelebihan makan madu? Adakah hadis menyatakan bagaimana Nabi SAW mengamalkan makan madu? Banyak sangat. Dalam Quran, ada ayat cerita tentang madu lebah. Dalam hadis, memang banyak tentang kelebihan madu. Pada madu itu, ada ubat pelbagai penyakit. Neh, melainkan tua dengan mati saja tak ada obat. Jadi madu memang diterima oleh masyarakat dunia, memang satu penawar. Kali di Australia, mereka menghasilkan produk madu begitu luas sehingga menjadi bahan ekspor yang besar. Madu Australia, minum madu. Padahal di negeri kafir, dia yakin dengan madu. Tanya doktor kata, awak balik, benda ni buat gini, antara dia pesan makan madu. Ni doktor suruh makan madu. Anak saudara, anak saudara kawan seorang masuk hospital di UK, United Kingdom. Dia punya ketua misi dia pesan suruh budak tu balik rumah beri makan madu. Mana madu ni dunia terima dak sebagai nampak? Cuma kita salah faham. Obat kuat, kita kata obat kuat. Itu salah. Dia bukan obat kuat. Dia memberi kesihatan, membaikkan darah dan sistem tu saja. Dia bukan mengkuatkan. Dicaya makan obat jadi kuat, jadi gagah. Kan? Dia jadi sihat. Bila sihat, kita cari stamina lah untuk jadi kuat. Nampak? Bila barang anggota dalaman kita baik. Soalan seterusnya. Amba semayang rakaat akhir duduk tayak. Lepas tu bini amba pergi cuik amba. Amba nak bagi salam dah. Lepas tu kiri guan ni pula batal kedok. Dia tengah nak salam, bini pergi cuik. Bini pun tak tengok hari nak cuik. Tengok semayang cuik juga. Bini makan madu. Jawabnya tak apa. Dalam mazhab Syafi'i, sentuh yang batalkan wuduk, sentuh kulit dengan kulit. Nah, sentuh kat bukan kulit tak batal wuduk. Jadi kalau sebut cuik, mungkin cuik tak pandai bau tak batal wuduk. Haram lah kita pergi cuik orang. Mereka orang tu dia rosak dah semayang baru boleh cuik. Faham? Kalau tak rosak semayang, jangan cuik. Nah, boleh beritahu. Nampak? Suami kita semayang 3 rakaat semayang Zuhur. Kita bilang dia berdawah. 1, 2, tak ada kerja bilang rakaat suami. Faham tak? 3 duduk tayak akhir suami. Kita nak tegur gua ni, kita isteri. Nak tunggu dia habis, siang dia. Subhanallah, dah uti benda. Kabarlah bang, baru 3, 1 lagi. Boleh, tak haram. Faham tak? Kerana untuk tolong dia, benda yang baik dan sembahyang. Yang haram, kita tak buat benda lain. Suami tengok semayang, kita tengok dah semayang, kau juga. Bang ingat tu, nak keluar kaki kucing itu. Itu baru haram. Soalan seterusnya. Selepas ni, kawan saya nikah di Thailand. Lepas nikah, si perempuan mengurungnya. Ibu perempuan kurung, dia boleh jumpa dengan kawan saya. Kerana tidak mesti perkahwinan itu, sudah 2 tahun kerana ini terjadi. Sepanjang tempoh itu, isteri tidak pernah berjumpa suami. Bagaimana hukum pada si ibu yang berbuat demikian? Apakah cerita perkahwinan itu? Apa yang patut suami lakukan? Daripada suami yang sangat buntu. Jawabnya, pernikahan lari ini tak lari pada 2 keadaan. Sah atau tidak sah. Kalau ambil daripada wali dilarikan, kemudian dinikah, bagi menafikan hak wali, tidak sah. Faham tak? Kalau sah, Islam menggalakkan perpecahan dalam keluarga. Tak boleh buat gitu. Kalau buat gitu, perpecahan. Baloh anak-beranak dan sebagainya. Maka Islam maha suci daripada nak membenarkan perkara-perkara yang tidak baik seperti ini. Nah, ataupun sah perkahwinan tapi tidak ada restu. Ni masalah ibu bapa. Dah kita nak suruh kahwin dengan orang laki-laki lain, anak kita kahwin dengan laki-laki lain. Marahlah sekejap. Sudahlah. Jangan sampai benda ni jadi pecah belah. Nak panggil dia 2 orang, mari ngadap keluarga. Nak suruh minta maaf dan sebagainya. Berilah mereka peluang untuk hidup. Kerana mereka lah yang tahu pasangan masing-masing dapat membahagiakan mereka atau tidak. Bukan ibu bapa sebenarnya. Cuma ibu bapa beri nasihat. Kalau pasangan tak boleh, isak dada, main pe kuda jenis menipu orang, waktu kita blok beri nasihat. Jangan kahwin, jangan kahwin. Nah, tapi kita tengok dia orang ni dah serasi dah. Walaupun kita hati tak suka, korbankanlah sedikit perasaan demi kebahagiaan anak kita. Dia banyak lagi nak hidup dalam dunia. Kita puas dah hidup. Faham tak? Marah sekejap-sekejap sudah lah. Siapa bertahun-tahun kurung bini orang apa semua. Settle molek-molek. Nah, jangan dendam ke semak. Tapi kadang-kadang kejadian berlaku dengan sebab kita juga salah pengating. Nak buat satu-satu benda tak fikir akan kesan. Nah, anak orang bela dari kecil nak marah juga. Betul tak? Bela dari kecil apa semua. Main wak lagi wak nikah gitu. Berasa hati malu ke jiran-jiran, malu ke adik-beradik. Betul tak? Kesan kita juga. Jadi bincang molek-molek, pergi jumpa molek-molek. Nah, bila saya dengar CD ustaz, ustaz kata sallallahu alaihi wasallam, saya kena jawab dah. Padahal hanya dalam CD. Tak kena jawab dah. Yang sunat kita sambut bila kita dengar orang kata Nabi Muhammad, sunat sambut sallallahu wasallam alaihi. Ha. Soalan seterusnya, saya interior designer. Klien saya Islam. Suruh design hotel dia. Apa yang menjadi masalahnya, dia suruh saya buat bar area untuk guest minum bukan Islam, spray and train dengan hotel. Adakah saya tergolong dalam 10 golongan? Tak boleh terlibat dalam mereka bentuk bar. Kerana bar ni untuk minum arak. Khoh untuk buat haram, tak boleh reka. Yang kita boleh reka benda yang umum. Boleh jadi orang buat yang haram di situ, boleh reka. Contoh, kita buat restoran. Restoran ni boleh jadi orang mari buat yang haram, bawa kapal, gomeng di situ. Nah, tapi biasanya orang makan benda-benda yang baik, maka kita boleh design, tak ada masalah. Nah, ni khah bila bar, bila bas bar ni ada teh tarik. Nampak? Ha. Nasi dalam bar, okay, drinks. Ha. Teh tarik, tarik lebih. Lepas tu apam balik tiga. Jawab budak tu, bar kepala kotak. Ha. Ha, mana ada dalam bar? Whisky, brandy, beer, stout, Heineken, jenis stout, unggal dekat, nasaru, sabdu nanda. Ada belakang. Itu baru ada. Orang minum orang buih tinggi. Faham tak? Ha. Jadi, khah untuk buat maksiat, haram design. Tak boleh. Ne? Ha. Berlaku jima antara saya dengan isteri saya. Kami mandi wajib. Masa kami nak keluar rumah, sisa mani saya keluar daripada badan isteri. Adakah perlu sisa mandi wajib semula? Ha, ni baru soalan. Pak tadi dia konang je, baba tu. Ha, dia nak tanya awak ni. Jauh konang lepas buat hotel. Baik ni, biar orang tolong tanya, kita tolong tahu. Sebab itulah orang yang bertanya paling banyak pahala. Jangan main-main. Dia paling banyak pahala. Saya sikit ni tukang jawab eh. Nah, tukang tanya. Maka yang dapat dengar jawapan 1000 orang. Okey, yang ingat 500. 500 pula 250 bagi tahu kat orang lain pula. Wah, beribu-ribu pahala. Dari bapak pada seorang tukang tanya. Lepas persetubuhan, mandi-mandi apa semua, pakai baju lah. Nak pergi jalan ataupun lepas mandi, keluar air mani daripada isteri. Nampak? Adakah kena mandi semula? Jawabnya awak kena tanya isteri awak. Adakah rasa terangsang? Ada kaedah dia gitu. Keluar mani semula tu, rasa terangsang tak? Rasa syahwat tak? Rasa ya? Atau air mani second? Nampak? Kena mandi semula. Air mani sungguh daripada dalam kemaluan dia. Nampak? Ada syarat-syarat mani. Dah, masa mandi tu dia keluar balik. Dah, bila tak ada rasa terangsang, tak ada rasa syahwat, tak wajib mandi. Itu adalah mani suami dia. Faham tak? Ha, dia bukan masuk air mani dalam rahim perempuan, lepas tu masuk duduk dalam perut, ha, kecing tu baik mula. Tahu kan? Dia akan keluar balik, saki baki. Nampak? Hanya yang Allah benarkan daripada mani suami, telur suami yang sampai kepada rahim perempuan. Satu daripada satu bilion. Nampak? Hak baki itulah keluar balik biasa bagi wanita. Bila lepas pada jima, dia rehat sekejap, dia duduk dalam bilik air, dia duduk, keluar balik. Bukan mani dia, mani suami. Faham tak? Ha. Kalau saya diizinkan Tuhan, saya nak menjadi Perdana Menteri. Aduh, apa dia? Hak mana? Cik bangun nak tengok muka. Nak jadi Perdana Menteri. Tapi, sudi tak Ustaz menjadi penasihat agama saya? Dah bila tu? Bila agak-agak tu bila? Mu masuk tanding budak lagi. Gamuk-gamuk tahun bila? Nah, dah mu baru cita-cita nak jadi. Romo baru 3-40 tahun. Lambat rekod tadak-tadak tahun 2060. Ha. Dah 2060 kalau kita panjang umur pun tak ngajak. Dah kita duduk atas wheelchair. Usuk itu. Apakah kau seorang suami kerja syarikat, isteri yang mendapat gaji bulanan, beri nafkah pula pada isteri dan anaknya, mohon penjelasan. Company milik isteri, bagus lah. Banyak berlaku dalam Malaysia sekarang, company milik isteri, isterinya majikan, suami bekerja, tak ada masalah. Tapi ingat, suami adalah ketua keluarga. Isteri nak buat apa-apa satu-satu benda yang bukan berkenaan dengan hak syarikat, kena minta izin suami. Faham tak? Walaupun suami dia adalah orang bawahan dia. Nah, ha, dia tak lari dah waktu. Balik rumah, habis. Sebilang segala jawatan, dia adalah suri rumah saja. Dan molek tak ada masalah. Nah, jangan kita duk kata ke orang. Dia tengok orang, oh, kerja dengan bini. Komak kerja dengan bini. Ya, bapa sakok hidungmu. Nah, jangan kata ke orang. Yang kata ke orang tu apa? Dah dia bahagia sudah. Nah, dan suami isteri ingat, jangan kita memperbudak-budakkan suami. Walaupun kita pakat tinggi. Nampak? Kerana pun syurga bawah tapak kaki dia. Artinya kalau dia marah, kita tak masuk syurga. Kalau masih sujud, ibu jari kaki kita dalam keadaan lurus, tak lipat, sah atau tidak? Pendapat mutamad dalam mazhab Syafi'i mesti kena salah satu daripada perut anak jari. Sama ada lipat sedikit, lima jari ataupun satu jari sahaja. Kalau tak pakai kopiah songkok hingga tertutup dahi, kalau pakai, sah atau sujud dan solat sebab dahi tak kena pada tempat sujud. Baik. Dalam tujuh anggota sujud, satu saja tak boleh berlapik dahi. Tangan boleh pakai sarung tangan. Nah, ada orang ngajar kata kalau sarung tangan pakai tak sah semayang. Tutup dengan baju gini tak sah, tak betul. Tangan tak apa. Tak sah sarung tangan ni pi orang puan muslimat ah. Sarung tangan welding boleh. Tak ada masalah. Nah, kasut boleh pakai, tokeng boleh pakai, yang tak boleh tutup dahi. Jadi kopiah dia rendah gitu. Ah, memang tak sah pasal tertutup. Dia sujud atas lengan baju, tidak sah. Dia sujud atas ekor serban, tidak sah. Dengan pakaian yang bergerak, dengan gerak dia. Lepas tu ulama buat contoh, kadang-kadang nakal juga. Kalau ekor serban dia tu panjang, bila dia gerak sujud turun bangun, tak gerak. Dia sujud atas ekor serban, tak batal. Kerana ekor tu dikira bukan daripada gerakkan dirinya. Nah, jadi ekor serban panjang kan. Ekor serban ni panjang, turun kat ni, pergi kat Melawati, naik kat Rumah Bezu, lepak kat depan, dia sujud. Allah tak masalah. Jadi songkok jatuh atas kening pakai songkok hitam. Sujud sangkut songkok, tidak sah. Baru balik haji dia tak pandai pakai serban, dikilah kuat atas dahi. Orang pilih atas ni serban, dia atas dahi tu dulu. Nampak? Bini tu kan pakai. Pula-pula pergi semayang ni. Oh, sujud atas serban, tidak sah. Walaupun warok lagu mana pun tak sah. Dia pekoh dulu. Soalan seterusnya. Jika dinar, dirham digunakan untuk bermuamalah, adakah darurah guna wang kertas berakhir? Jawabnya, insyaAllah, dia akan berakhir. Jikalau telah kita terima dinar, emas dan perak. Jadi biar benda ni meresap dulu dalam ekonomi negara. Kita memang bercita-cita. Soalan seterusnya, kita ada lebih kurang 10 minit lagi atau 2-3 soalan lagi. Bagaimana pula ajaran Syiah yang menggunakan pertukaran jantina di Iran dan apakah hujah yang menggunakan perbuatan tersebut? Cukup dengan hadis la'anallah al-mughayyirati khalqallah. Nabi Allah kita, Allah laknat orang yang ditukar jantina. Jangan, terimalah seadanya apa daripada Allah, melainkan kecacatan. Adapun macam masalah khunsa, dia ada dua alat, itu bukan kecacatan. Faham tak? Kecacatan lain. Kaki dia bengkok, tak boleh jalan. Mulut dia rabik. Boleh baiki. Boleh buat pembedahan plastik. Nah, ni muka comel dah, buat plastik nak comel lagi. Itu al-mughayyirat yang haram. Nampak? Ha, jadi, jangan. Nah, tak kira mazhab mana pun, tak boleh tukar jantina. Yang boleh kita potong anggota badan yang memudaratkan. Macam kaki potong pasal kecing dia tak tahu dah ni manis semua. Neh, ha, boleh potong walaupun milik Allah, boleh potong. Neh. Ha. Jadi kalau tukar jantina, dia telah mengubah hukum Allah. Jangan tukar. Itu keistimewaan kita. Suami selalu main SMS dengan golongan perempuan. Mungkin juga kawan lama atau kekasih dia. apa yang harus saya buat? Apa pandangan ustaz? Suami dia main SMS dengan perempuan lain. Tanyalah suami kita. Bak pergi tanya kita pula. Tanya suami, bang, siapa tu bang? Jangan marah-marah. Ni kita di marah. Bila marah dia boleh jawablah dengan itu. Nah, jika pergi kat suami abang, saya nak tahu juga siapa perempuan dalam ni. Nah, tanyalah molek-molek. Nah. Neh? Tanya molek-molek. Suami kita kan. Dia pun kata gang, oh ni kawan lama gini-gini. Oh, dia duduk kat mana kan? Nah. Eh, dia duduk jauh, duduk Palestin. Umpamanya. Baru betul, baru kita dapat tahu. Okey, dah akhirnya dapat tahu dia ni suka perempuan ni. Dah abang nak kahwin tak dengan dia? Tanya walek-walek. Suami boleh jawab tak? Suami pun senang hati dia tak mau kahwin. Dia berasa sayang dah kita. Pasal tanya bagus apa semua. Nah, kalau tanya marah-marah, jekoh dia. Dia akan lagi nak marah kita. Dia akan lagi sedap dengan perempuan dalam SMS. Betul tak? Ni kaedah. Batu tok kita dulu, mok kita dulu, zaman dulu. Nah, neh, bapa sayang sangat tok laki lagi suami dia sayang. Dia ada petua dia. Dia jaga betul-betul suami dia. Orang tua dulu kalau dia buat makanan, dia buat dengan tangan. Kena air tangan dia bagi minum ke suami, suami sayang. Tak sayang dah orang lain. Betul tak? Batu zaman tahun 70-an tok kita, grandmother. Nah, dengan toki kita. Adakah dia makan kedai toki kita? Tak, tak. Cuma buat dengan tangan. Nak buat cok kodok ni ramah. Prek. Habis ramah tu benjis pulak dalam beseng. Kikis ni lidi, celah kuku. Ha, no. Toki makan bekas tangan stok tu yang sayang. Nampak tak? Sekarang tak ada stok. Ini automatik, ni automatik, ni automatik, ni automatik. Tak ada stok. Sayang? Tak sayang. Air tangan dah masuk dalam tubuh. Faham air? Ha, itu dah baru nak buat air tangan. Nah, ha, dia kata pandai jaga dia. Tanya molek-molek, slow and steady. Nah, ha, baru dia keluar cerita. Dia tengok kita dak marah, dak apa. Dia mari mikir pula, baik pula bini aku. Tak ada lah, kahwin seorang lagi. Apa? Ha, kalau kita, gitu. Apakah hukum melampau saham melalui pinjaman bank yang mempunyai unsur riba? Sebelum ini saya tak tahu. Jawabnya, bila ada pinjaman dan tidak ada tempat pinjaman lain dan kita sangat berhajat dengan sebab darurah yang melibatkan kecederaan atau kematian atau kehormatan kita atau menyelamatkan harta kita sebab pinjaman lagu tu, maka kita dimaafkan pada syarat. Adapun kita saja nak mengembangkan harta buat pinjaman yang ada riba, saja nak menambah harta bukan darurah, hukumnya tetap haram. Soalan seterusnya, soalan yang terakhir pada petang ini. Adakah kena qada solat kita yang lepas-lepas kerana meninggalkan rukun qauli dengan sebab jahil? Mana itu? Baik, rukun qauli ada empat dalam sembahyang. Yang pertama takbiratul ihram, yang kedua baca fatihah, yang ketiga baca tahiyat akhir, yang keempat salam. Dia tinggal dengan sengaja, tak baca tahiyat akhir, masih dia jahil hari itu. Hukumnya, kalau benda tu tidak ada khilaf di kalangan ulama, wajib kena baca, maka kena qada semula. Yang tak payah qada, al-ghawamid min masailil fiqh. Benda-benda yang dalam-dalam berkait dengan hukum fiqh, tak kena qada. Nampak? Contoh masalah niatnya salah. Ini niat ni benda hak payah, orang dah reti. Neh? Contohnya masalah ni apa benda ni? Bacaan Fatihah dia tak tahu betul ke duduk dulu pasal dia tak ngaji Quran, maka dia maaf pada syarak. Buat solat-solat sunat dia menampung. Adapun kita yakin dulu kita tak takbir masuk Fatihah selalu, maka takbir meninggalkan satu rukun qauli, dak sah tu, wajib kita kena qada. Faham? Benda yang remeh-temeh tak payah qada. Jika seorang imam membuat rukun qauli, adakah makmum kena mufarakah? Imam membuat rukun qauli, adakah makmum kena mufarakah? Sebab kalau tegur imam pun tak faham, sebab jahil juga. Ini saya tak faham soalan. Jika suami menceraikan isteri dengan talak satu, kemudian suami lapah lagi talak satu, dalam keadaan suami tidak rajuk lagi lapah yang pertama, adakah jadi dua talak atau masih lagi satu talak terhadap isterinya? Sebab saya dengar ustaz-ustaz jawab, ada lagi yang kata masih talak satu sebab tidak diselang dengan rajuk. Ada yang kata talak dua. Ini soalan berkait dengan rumah tangga. Suami kata, aku ceraikan dika wahai isteriku yang sangat kucintai. Dalam cinta pun cerai juga. Baik. Lepas tu dak rajuk lagi, cerai pula, jatuh dak talak. Jawabnya jatuh juga dua. Ini pandangan yang utama dalam mazhab Syafi'i. Walaupun dak rajuk lagi, yang tak jatuh tak kira dua ialah ulangan, ulayah replay dipanggil replay. Kita tengok bola. Video bola. Manchester United lawan Tanjung Malik. Contoh. Bila maknanya Rangit skor gol, tung masuk. Daripada tengah masuk, bucu kiri gol. 1-0 tak? Lepas tu kita replay. Boleh replay kan? Seteru. Replay balik, sekali lagi skor, 2-0 tak? Kalau gitu sedap replay tak? Lepas tu, oh parok, macam kita menang berapa? Sekata 18,000. Oh parok kuat, kuat 200,000 eh. Tak gitu, tu replay. Contoh replay, dia nak marah. Dia kata ke bini dia, ataupun dia kodu pada kodi. Kodi kata awak kata, guana ke bini saya, ke bini awak? Saya kata, saya ceraikan awak dengan satu talak. Padahal rumah cerai dah. Lepas tu replay, tak jadi dua. Ulangan. Faham tak? Ataupun dia ulang berkali-kali pasal isteri dia tak faham. Tadi dia cerai lah. Aku cerai kamu satu talak. Dia buat dok. Buat suka lagi. Buat suka lagi. Tak faham. Isteri suami kata balik, aku cerai kamu satu talak. Hukumnya satu saja. Pasal nak beri faham pada isteri, awak telah kena cerai. Suka apa lagi? Faham tak? Isteri suka pasal boleh kahwin dengan jutawan. Nampak? Umpama. Ataupun disebut jenis, orang panggil apa ni? Taukid. Taukid lafzi. Dia nak marah sangat, dia kata ke bini, aku ceria, aku ceria, aku ceria, aku ceria, aku ceria, aku ceria. Berapa kali? 19 kali. Pokoknya satu saja. Itu taukid lafzi. Faham tak? Macam kau tunggu bah kan? Tunggu bah, lama tunggu bah. Tunggu bah dengan bini, dengan anak. Lama bah, 2 jam lebih. Dodo nak buat bah. Bah. Padahal satu je bah. Lapang dia kata. Faham tak? Itu taukid lafzi. Itu satu saja. Jadi insyaAllah apa yang telah kita jawab, yang betul daripada Allah, yang salah daripada diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita berkesempatan untuk bertemu pada kali yang lain. Sebelum daripada kita semalam, kita cabutan bertuah sekejap. Betul tak? Tiga dah. Cabut panggil nama tu. Panggil nama? Satu-satu. Baik. Orang daftar nama di luar ni. Nama dia Hairun Nisa. Abu Bakar. Abu Bakar. Hairun Nisa Abu Bakar. IC 491028. Nombor handphone 012-28-10597. Ada? Mana? Ada tak? Balik dah? Ada? Mana? Betul tak? Ni perempuan ni. Ni perempuan? Hairun Nisa. Siapa Hairun Nisa? Laujah. Mana? Itu IC dia mana? Betul tak ni? Menjangan lebong. Betul tak? Okay. Sila. Tak boleh apa? Ambil gambar. Okay. Bikin keping. Mazlida binti Manan. Mani sangat. IC 741230. Ha, 115240 Mazlida binti Manan. Ada tak? Ha, jangan balik. Ha. Ada tak? Kita panggil. Kita beri masa 10 saat. Mazlida binti Manan, IC 741230 115240. Daripada Taman Melawati. Ha, ada, okey, okey. Pergi hantar seorang tepi tu. Ya. Pergi hantar ke dia. Ha. Hantar mari depan kat kuah ni hujung ni. Ha. Benda boleh. Oh, sedap goreng mana ni. Rezeki bergolek dia panggil. Ada kamu? Ha, kita ambil lelaki saya. Ha, ha, okay. Ha, ni lelaki-lelaki. Rajmah binti Ahmad. Puan, puan juga. Tak biarlah. Pasal ni wanita hari ni. Nah, ha, patut kau kurang duduk depan hari ni. Tapi orang lelaki mari ramai. Rajmah binti Ahmad. C12 Taman Melati, KL. IC 560914. Ha, alhamdulillah. Adik. Ha, adik, adik. Sebut nama saja. Okey, okey, okey. Okey, okey. Ada lagi, silap ke? Eh? Satu. Sekejap. Ha, ni yang dia. Ada lebih lagi. Ha. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, belas, dua belas. Tiga belas. Okey, 13 orang ni saya baca nama saja. Hadiah ambil di luar. Lepas solat nanti lah. Nah? Ha. Dengar molek-molek. Ha, ni baru lelaki. Rohani binti Abdul Hamid. Ha. Nombor 254 Jalan F9 Pasar 5 Taman Melawati. Rohani Abdul Hamid. Hadiah ambil di luar. Nah? Ha. Ha. Zul Hairi bin Muhammad Rusnan, IC 910329105557. Daripada Jalan J Pasar 6 Taman Melawati juga. Hadiah ambil kat luar. Sunawati binti Kusno, IC 64 011 7 01 5384. Nombor 10 Blok Melati, Jalan 29/56 Keramat Wangsa, KL. Dengar molek-molek. Hadiah besar daripada hak tadi lagi. Saleha binti Muhammad Amin, IC 47 07 21 01 5744. Daripada Jalan G2 Taman Melawati. Ah, ni nama Mi. Apa dia ni? Miliayah. Miuyah. Miuyah. Mimayah. Mimayah. IC 0. Mimayah. Cancel. Tak ada, tak ada. Ah, ha, bukan. Cancel. Ambil satu. Ha. Azlan Maddi, IC 550809045219. Azlan Maddi daripada 249 Jalan Pasar 9 Taman Melawati. Yang seterusnya Zamjuru bin Arifin. Zamjuru bin Arifin atau Zamjuru, IC 76 11 01 11 15 111. Daripada Taman Melati, B16. Nur Azlinda Muhammad Yusof. Nur Azlinda Muhammad Yusof, IC 82 1020 14 5142. Fatimatu Zahra, IC 96-1225-10-5536 Kampung Pasir, Ulu Kelang. Endun binti Omar. Omar Endun binti Omar IC 35. Oh lama ni. 05-10-11-5028 M. Zabidi A. Halia. M. Zabidi A. Halia. M. Zahid Halim. Oh, Muhammad Zabidi Abdul Halim. Halia tu ni. IC 5805-1402-5381 dari benda mula 8. Taman Melawati. Rokman Hakim Ahmad IC 6406-09-06-5545. Dua orang lagi. Zul Fazli bin Abu Bakar IC 76-04-25-08-6113 dan yang ketiga belah ambil aja di luar. Nur Liza Ahmad IC 68-05-02-03-5302 nombor 1 Jalan P2 Taman Melawati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana syai'an wa la mahruma. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi. Cerdik yang soleha, penyejuk mata, penawar hati, penajam fikiran. Di rumah dia isteri, di jalanan kawan. Di waktu kita buntu, dia penunjuk jalan.